rasanya kita berdua di rama-rama malamku. Cengkar ya babunyi di tengah malam, babisian-bisian sayang. Cari mana ni galau pun pai, tempat yang gitar bau banyak. Batamu sayang, manda keklah di hati. Dan jago janji, jo kato haro, dan timbang cinta jo raso sayang. Jampang kohidui batamu elo, usalah jame honde dia sayang. Gitar bau banyak, untung-untung lai batamu sayang, manda keklah di hati. Dan jago janji, jo kato haro, dan timbang cinta jo raso sayang. Jampang kohidui batamu elo, usalah jame honde dia sayang.